Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kesyukuran yang kita haturkan kepada Allah di mana hari ini adalah merupakan hari kemenangan bagi umat Islam, khususnya yang berada di semua penjuru dunia. Mentakbirkan asma Allah subhanahu wa ta'ala merupakan syiar bagi kejayaan Islam hingga akhirat nantinya. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat yang kita kaji dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah surah Al-A'raf ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tuka bikulli sahirin 'alim. Artinya, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat yang kita baca ini adalah merupakan ayat lanjutan pada pembahasan sebelumnya, di mana ayat ini mengajak kita supaya lebih memahami apa isi kandungannya, yaitu ada penyalahan paham kalau kita tanpa kita sadari dalam ayat ini ada orang orientalis yang mereka memasalahkan masalah isi kandungan Al-Quran, khususnya pada ayat ini yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu adalah ayat yang terkandung dalam kata Asy-Syu'ara ayat ke-37 yang artinya, niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu. Ini sama redaksi ayat dengan ayat 112 yang kita bahas ini. Pada hakikatnya, antara kata sahir dengan sahar, yaitu sama-sama dipahami dengan makna, yaitu tukang ahli sihir atau ahli sihir, di mana mereka orang yang salah memahaminya adalah tidak meletakkan sesuatu pada makna yang ada dengan kata sahirun dengan sahar itu sendiri. Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini menyatakan apa yang diragu-ragukan oleh orang-orang yang mempermasalahkan kandungan Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah ahli karena keahlian, yaitu dengan sebut dua kata yang kita ungkapkan tadi. Kemudian kedua, ahli karena dapat melampaui batas normal yang dapat dilakukan manusia. Selama jumlah orang yang mengeluarkan banyak pendapat, maka seorang dapat saja berkata, carilah sahir, pensihir biasa. Sementara orang yang lain berkata, carilah sahar. Di sini Al-Quran memenuhi setiap bentuk cuplikan yang ada dalam merekam dengan baik dan cermat. Kata akan mengumpulkan ahli-ahli sihir pada ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mengumpulan yang dilakukan bukan berdasarkan kehendak mereka, tapi merupakan paksaan Fir'aun dan kebengisan bala tentaranya ini. Jadi di sini tidak ada permasalahan yang harus didebatkan. Permasalahan yang kita ambil adalah di mana para Fir'aun laknatullah dengan kaumnya dan bala tentaranya, mereka memaksakan diri untuk membawa para ahli sihir untuk menandingi Nabi Musa alaihi salam. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dijabarkan Ustadz Ardiansah, Ustadz Perdana kami. Silahkan Ustadz. Terima kasih Ustaz Sapiar. Salah satu pembahasan yang menarik di sini adalah ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran tentang adanya kesalahpahaman dari para orientalis atau orang-orang yang ilmu pengetahuannya masih sedikit sekali di dalam memahami Al-Quran. Ini satu penjelasan yang mungkin merupakan fenomena saat sekarang ini, karena memang di dalam kehidupan masyarakat kita dapat melihat bahwa ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang cepat sekali mengambil sebuah kesimpulan dari satu ayat Al-Quran yang dibacakannya. Apa yang dinyatakan oleh oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa untuk memahami Al-Quran itu benar-benar harus menguasai bahasa Arab dengan baik, dan kemudian menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, apakah itu ulumul Quran, apakah ilmu tafsir, ilmu nahwu sarab, ya, ilmu bahasa, usul fikih. Jadi intinya adalah bahwa untuk memahami ajaran agama ini, itu sebenarnya yang paling pertama adalah berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya, dan juga yang paling penting adalah dengan tidak meninggalkan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran dari para ulama-ulama kita terdahulu. Saya ada satu pengalaman ketika satu saat pernah berhadapan dengan seseorang yang waktu itu berusaha untuk memaksakan pendapatnya tentang suatu hukum. Katakanlah waktu itu tentang memakai kain yang harus di atas mata kaki. Dia begitu keras mengatakan bahwa isbal itu adalah merupakan suatu hal yang terlarang, karena ada di dalam hadis dikatakan bahwa tidak boleh memakai pakaian atau celana atau kain yang lebih daripada mata kaki atau melewati daripada mata kaki. Dengan keras orang ini mengecam, bahkan menjelek-jelekkan saya yang waktu itu. Kemudian saya berusaha untuk menjelaskan, saya kasih hadisnya, saya kasih bukunya, pendapat tentang Yusuf Al-Qardawi tentang hadis itu, tapi dia tidak mau terima. Bahkan saya katakan, Pak, tolong lihat lagi pendapat para ulama. Saya tidak perlu pendapat ulama, katanya. Saya hanya tahu bahwasanya ini hadis yang melarang, sudah cukup, tidak perlu pendapat dari para ulama. Saya terkejut sekali waktu itu, tapi saya dapat memahami bahwa beginilah kondisi masyarakat kita yang sebenarnya ilmu pengetahuannya itu masih belum banyak begitu. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa hendaklah kita berusaha untuk mendalami ilmu agama ini dengan sedalam-dalamnya, menguasai bahasa Arab dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk menguasai Al-Quran. Jangan hanya membaca satu ayat kemudian menyimpulkan dengan cepat, karena ayat itu ada sebanyak 6.665 ayat selain daripada satu ayat yang kita baca tadi. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau ingin memutuskan sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu, maka hendaklah bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Saya kira itu. Iya, kalau kita melihat juga dalam ayat ini, seperti yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustadz Perdana, maka kita akan menjumpai bahwa di antara orang yang memang sangat jauh dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini kan Fir'aun ini. Iya. Di antara yang paling banyak direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya dan pola dan tingkah yang dilakukan oleh Fir'aun itu, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya lah umat Islam itu dapat mengambil dari apa yang terjadi pada masa lampau, dan kita pun mengetahui bahwa di antara sumber hukum atau sumber ajaran Islam itu kan syar'u man qablana, artinya apa yang disyariatkan pada syariat-syariat terdahulu selama itu tidak bertentangan atau tidak berseberangan dengan syariat Islam itu sendiri, atau kemudian syariat itu diadopsi oleh Islam. Nah, jadi kita melihat bahwa betul sekali apa yang dikatakan Ustaz Perdana, kita perlu untuk terus belajar dan menggali ilmu agama ini agar kita menjadi orang yang sadar diri, tidak menyombongkan diri kita seakan-akan kitalah yang paling mengetahui segala sesuatunya. Padahal sebenarnya Fir'aun yang begitu hebat kekuasaannya pun, kalau kita lihat pada masa itu, tentu dia masih memerlukan kepada orang lain, ya, masih memerlukan kepada al-mala', para petingginya, saran-saran dan nasihatnya. Dan begitu juga ketika melakukan sihir, ternyata Fir'aun itu sendiri, walaupun dia adalah orang yang menguasai para-para tukang sihir itu, ternyata dia sendiri tidak mampu menyihir. Iya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang sombong atau orang yang angkuh, orang yang merasa dirinya itu tinggi, dia akan merasa bahwa dia akan menghadapi pada masa satu ketika apa yang ternyata disombongkannya itu ternyata akan berbalik kepada dirinya dan menghancurkan setiap apa yang dia sombongkan itu tadi. Nah, kita akan melihat begitu juga orang yang mengakui bahwa dia adalah orang yang memiliki pendapat yang paling cemerlang dan paling benar, maka pada satu masa dia akan menjumpai ya bahwa pendapat dia itu hanyalah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang lain. Maka daripada itu hendaklah kita menyadarkan diri kita, apalagi di bulan dan hari yang mulia ini, ya kembali kita untuk menyatakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini kecil dan Allah lah yang besar. Dengan kita disunnahkan dalam beberapa hari ke depan ini, 3 hari dalam ayyamut tasyrik ini, untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan membesarkan asma'ullah. Karena apa? Karena kita ini kecil dan yang sebenarnya yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan takbir ini tadi, tahlil, tahmid, kita ucapkan dan kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang teramat kecil dan lemah, dan kemudian menjauhkan sifat-sifat sombong, ujub, takabur, dan riya itu dari dalam diri kita, sehingga jadilah kita seorang mukmin yang sejati. Mungkin itu tambahannya. Nah, bagus sekali yang kita dapat dari paparan Ustaz Perdana Ustaz Ardiansah, menggugah kita sebagai umat Islam saat sekarang ini, janganlah mengambil satu ayat itu sebagai dalil yang mutlak, kan begitu. Kan tetapi kita harus sama-sama belajar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan maksud hadisnya, menuntut ilmu adalah merupakan satu kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki dan perempuan. Di sini yang kita garis bawahin Ustaz, kadang banyak paham-paham yang muncul sekarang ini dengan bentuk, saya contohkan tadi begini, kalau orang yang tak menggunakan apa, saya contohkan tak menggunakan kunut itu salah, ya kan, terus tak menggunakan witir ini salah. Ini bagaimana menempatkan kondisi yang ini, Ustaz? Mungkin kalau kita sama yang di Timur Tengah di sana itu nggak ada masalah, kan gitu. Orang menggunakan kunut, orang pakai zikir, itu masalah-masalah. Istilahnya kita pahami waktu di mahasiswa kita nuntut ilmu di sana, ini hal yang biasa, kan begitu. Ini bagi orang awam, ini bagaimana kita menerapkannya nih, Ustaz? Khususnya bagaimana seorang da'i dapat menanggapi hal-hal yang demikian ini. Sehingga apa? Tidak ada lagi nantinya kita jumpain tengah masyarakat, itu kata ustadz yang itu, kata ustadz ini beda gitu ya, kata ustadz itu begini. Ini bagaimana kita menyikapinya nih Ustaz? Mungkin Ustaz Ardiansah bisa nih memberikan. Iya, tentu kalau dalam permasalahan ini kan permasalahan khilafiyah, di mana permasalahan khilafiyah seperti ini hendaklah kita kembali kepada prinsip para ulama dahulu bahwa pendapat itu bisa saja benar dan bisa salah. Kata Imam Syafi'i, ya kalau engkau mendapatkan pendapatku ini bertentangan dengan hadis, maka terimalah hadis itu dan jauhkanlah pendapatku. Dan begitu juga Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, kalau kalian mendapatkan pendapatku ini salah, maka campakkanlah ia jauh-jauh. Artinya begini, bahwa seperti yang sudah diungkapkan tadi, kita perlu banyak-banyak belajar dan tidak menyombongkan diri kita sehingga kita tertutup dengan segala pengetahuan itu, ya, dan kita tidak juga merasa bahwa diri kita ini sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Karena sebenarnya yang selalu diumpamakan dengan orang yang buta itu kemudian memegang gajah, maka ketika dipegangnya kupingnya, maka dia mengatakan gajah itu lebar seperti tikar. Ketika dia memegang kakinya, maka dia mengatakan gajah itu seperti tiang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu seorang mukmin yang sebenarnya, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena seorang mukmin itu dia tidak buta, matanya terbuka, dan dia membuka dirinya dalam artian yang positif, ya, dalam artian dia belajar dan belajar kepada sumber daripada ajaran itu sendiri. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan Fir'aun itu kan dia menutup dirinya dari kebenaran. Kalaulah sekiranya dia mau menutup, membuka dirinya sedikit saja, maka dia tidak akan pernah menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Padahal ketika itu pun kemudian dia mengakui bahwa yang sebenarnya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang yang sombong menutup dirinya, kemudian dia tidak mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa apa yang menjadi pendapat dia itulah yang paling benar, sehingga dia menjadi orang yang fanatik, buta kepada apa yang dia pikirkan itu, maka inilah yang akan menjadi orang-orang yang menyesal pada akhir hayatnya nanti. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Ustaz Adi tadi. Saya tertarik sekali ketika Ustaz Adi menjelaskan bahwa kalau Fir'aun mau sedikit saja untuk membuka dirinya, tapi ternyata itu tidak terjadi di dalam kehidupannya. Sikap sombong Fir'aun inilah yang menjadi satu pelajaran besar dengan keberadaan kita di hari Idul Adha ini, di mana kita melantunkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Habiskan, kikis habis perasaan sombong yang ada di dalam jiwa kita. Mari sama-sama dengan kita berada di hari kemenangan ini berusaha untuk menjaga kebersamaan kita untuk tetap menjadi hamba-hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah dengan keberadaan Idul Adha, yaitu hari pengorbanan, maka hendaklah salah satu cara untuk mengikis rasa kesombongan di dalam jiwa kita untuk lebih banyak berkorban di dalam kehidupan ini. Ini mungkin satu pelajaran atau catatan penting bagi kita semua, momen yang paling tepat untuk kita pergunakan untuk menjalani hari-hari kita di masa-masa mendatang, bahwa di dalam kehidupan ini yang paling mutlak yang harus kita lakukan adalah dengan berkorban. Kenapa? Karena memang keberadaan kita pada saat sekarang ini itu adalah hasil dari pengorbanan para orang tua kita dahulu. Mereka rela korbankan harta, korbankan jiwa, sehingga akhirnya kita hidup merasa nyaman pada saat sekarang ini. Kalau seandainya kita tidak berkorban saat sekarang ini, maka kita tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan para generasi kita yang akan datang sebelumnya. Jadi pada intinya adalah berkorban adalah merupakan salah satu kebutuhan mutlak atau tugas mutlak yang harus dilakukan oleh setiap makhluk Allah, terutama sekali sebagai seorang muslim di dalam kehidupan ini, agar kehidupan yang mendatang itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan yang telah kita lantunkan ini dengan harapan kita bisa mencermatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang dan kita jauhkan dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Amin. Dan para pendengar yang mendengarkan, mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Saya Muhammad Syafiar, dampingin Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Perdana, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini Bang Ardiansah. Kurban mamat boleh?